sunyi begini melintas bayanganmu. Seutuhnya ku berikan cintaku melangkah di sisimu. Ku bersujud di tengah malam sepi dan berdoa untukmu. Semoga kau takkan lupa ikrarmu, Tuhan merestui. Ku harap engkau mengerti ketulusan cintaku. Bersemilah cintaku, cintamu untuk selamanya. Biar sejuta goda mengganggu, ku tetap milikmu. Izinkan aku mendampinginya, dunia dan akhirat. Tuhan Jangan takut.